Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita langsung masuk pada bab tawabi'. Telah kita kerjakan tamrin pada pertemuan yang telah lewat. Qal awalan an-na'tu wasif an-na'tu aw as-sifah. Bab tawabi', alhamdulillah, yaitu sebagaimana telah kita lewati di antara marfu'at at-tawabi' lil marfu'i, yang mengikuti isim-isim yang marfu'. Nah, tawabi' ini ada berapa? Ada empat. Nah, yang pertama adalah an-na'tu atau as-sifah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babun na'ti. An-na'tu tabi'un lil man'uti bi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qama zaidun al-aqilu wa ra'aytu zaidan al-aqila wa marattu bi zaidin al-aqili. Yang dimaksud dengan na'at adalah tabi' lil man'ut, sesuatu yang mengikuti hal yang disifati dalam rafa'nya dan nasabnya serta khafdnya, juga dalam sisi ma'rifah dan nakirahnya. Aku katakan dalam contoh qama zaidun. Nah, kita ingin mensifati Zaid sebagai seorang yang berakal. Nam qama zaidun al-aqilu. Baik. Qama zaidun al-aqilu. Baik. Kemudian ra'aitu zaidan al-aqila, mengikuti apa? Yang disifati. Yang disifati rafa, ya ikut rafa. Yang disifati nasab, ikut nasab. Pamalatu bi zaidin al-aqili, dalam kondisi majrur. Asyarhu hadha syuru'un bil musannifi fil kalami ala ma yurabu taba'an li ghairi. Ini adalah permulaan dari musannif pada pembicaraan tentang apa-apa yang di-i'rab tapi taba'an li ghairi, mengikuti yang lainnya. Nah, telah kita lewati yang di-i'rab tapi dia memang punya hukum tersendiri. Memang dia aslinya rafa. Apa saja dari depan yang masuk kategori marfu'at yang telah kita ambil. Apa ambil bab? Tadi yang pertama apa? Fa'il. Naibul fa'il. Mubtada, khabar mubtada, apa aja kan? Yang marfu'at sekarang. Isim kana wa akhwatiha, terus khabar inna wa akhwatiha. Baru sekarang yang ketujuh adalah apa? Tawabi'. Naam. Baik. Tawabi' yang empat dihukumi satu dalam nah pembahasan ini, karena hukumnya mereka pokoknya mengikuti nah apa saja yang diikutinya. Wahuwa arba'atu asya, dan tawabi' itu ada empat. An-na'tu wa tawqid. Na'at, tawqid, wal badal, dan badal, wal aqd, dan aqd. Ini insyaAllah nanti masing-masingnya akan dipelajari. Wa bada bin na'ti wa yuqalu lahu as-sifat, dan beliau mengawali dengan na'at yang dinamakan juga dengan sifat. An-na'tu ya'ti li fawaid. Lihat pada catatan kaki untuk semua cetakan ada tidak? Nah, an-na'tu ya'ti li fawaid. Sifat itu datang untuk suatu faedah-faedah. Yang lainnya ada enggak? Ada. Baik. Minha di antaranya at-tawdhi', untuk apa? Memperjelas. Jadi yang namanya menentukan sifat untuk memperjelas. Baik, sama-sama namanya Muhammad 1 2 3, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang na'am, baik tinggi, ada yang pendek. Nah, untuk menerangkan Muhammad mana yang dimaksud, ya perlu disifati. Na'am. Faida qulta matalan qama zaidun wa kana hunaka zaidun akhar wa bi hadhihi al-hal tahtaju ila wasfi zaidin bi sifatin min sifatihi al-khassati bih. Apabila aku katakan sebagai contoh, qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Dalam keadaan di sana ada Zaid yang lain. Ya, Zaid ada 3 Zaid. Kita mengatakan qama Zaidun, Zaid yang mana, Mas? Ya kan bingung, ya tidak sidik. Nah, kecuali misalnya apa? Zaid Siddiqun Naimun. Nah, ini semuanya kita cuma punya sidik satu tok. Ya tidak, Dik. Berarti itu mesti sidik yang itu. Ya. Misalnya saja. Baik. Tapi kalau apa? Muhammadun Naimun. Nah, ini berapa Muhammad, ada banyak di tempat kita. Baik. Muhammadun Maridun, yang mana? Maka butuh apa? Butuh sifat. Bagi hadhil hali tahtaju ila wasfin, ila wasfi Zaidin. Maka dalam kondisi ini butuh kepada apa? Pensifatan Zaid. Bisifatin sifatin al-khasati bih, dengan sifat, nah, dari sifat-sifat yang khusus padanya. Kalau sifatnya sama misalnya, tentunya tidak akan ada kejelasan. Tapi tidak ada kejelasan. Baik, maka ketika ingin memberikan kejelasan, ya pakai sifat yang merupakan kekhususannya. Fatakul qama Zaidun al-aqilu. Karena di sana yang lainnya apa? Yang lainnya la'ab misalnya. Zaid yang berakal itu telah berdiri. Balam dul aqil wa nahuhu yusamma na'tan aw sifatan. Maka lafaz aqil dan yang semisalnya dinamakan dengan na'at atau sifat sama. Wa yajibu fihi ar-raf'u hina idzin. Dan wajib pada contoh qama Zaidun al-aqilu rafa'. Nah, ketika itu kenapa? Tabaan lil lafzi Zaidin, karena mengikuti lafaz Zaid al-marfu'i yang dirafa'kan, ala annahu fa'il sebagai fa'il. Mafhum? Insyaallah mudah. Sehingga yang namanya sifat yang mengikuti yang disifati. Baik. Nah. Misalu. Atau kita masuk pada apa? Anak, teman. Jadi ini salah satu faedah saja. Dan faedah na'at tidak hanya ini, Al-Qanifina, cuma yang paling gamblang, paling jelas untuk apa pemula, yang namanya sifat untuk apa tadi fungsinya? Untuk apa, Akbar? Untuk memperjelas. Memperjelas. Baik. Dakhala alifun as-saminu mutaakhiran, misalnya. Ini kan jelas. Baik. Karena alif biasanya tegak satu. Nah, kecil. Alif itu garis tok. Ini untuk membedakan dengan alif-alif yang lain. Nah, dakhala alifun as-saminu mutaakhiran. Nah, baik. Apa maknanya alif? Maknanya apa? Apa maknanya? Rifki. Alif yang gemuk itu telah masuk mutaakhirah apa? Nah, terlambat. Maksudnya terlambat. Dari mana alif tadi? Hah? Sudah ngerjakan tugas belum? Sudah. Baik. Wa na'tu ta'rifuhu huwa tabi'ul mukammilul matbu'. Nah, huwa tabi'ul mukammilul matbu'ahu bi bayani sifatin min sifati. Pengertiannya yaitu at-tabi', sesuatu yang mengikuti. Sifatnya apa? Al-mukammilu matbu'ah, yang menyempurnakan matbu'ah, ya, menyempurnakan matbu'nya bimbayani sifatin sifati, dengan menjelaskan salah satu sifat dari sifat-sifatnya. Ini pengertian Ibnu Aqil dan mudah dipahami. Mithaluhu qala Zaidun al-Aqil wa ra'aitu Zaidan al-Aqila wa marratu bi Zaidin al-Aqili. Insyaallah semuanya sudah jelas. Ya Rabbu al-Aqilu na'tun tabi'a man'utahu Zaidan fi al-Rabi. Maka dari si'irab, Aqil adalah man'at yang mengikuti man'utnya. Ada na'at, ada man'ut. Ya, istilah ini harus sudah na'am, sudah apa? Sudah dihafal karena sudah dilewati dalam muyassar. Berarti na'am ada na'at yaitu sifatnya dan man'ut apa? Yang disifati. Dalam contoh tadi, al-Aqil sebagai na'at mengikuti man'utnya yaitu Zaidan. Dari sini Arabnya fahuwa fil mitalil awal na'tun marfu'un, ya na'at yang dirofakkan. Kenapa? Li'anna man'utahu marfu', dikarenakan man'utnya marfu', yaitu pada contoh apa? Qama Zaidun al-Aqil. Wa fil mitalil tani wa ra'aitu Zaidan al-Aqila, ini na'tun mansubun. Kenapa? Li'anna man'utahu mansubun, karena man'utnya mansub. Wa fil mithal tsalits na'tun majrurun li'anna man'utahu majrurun. Ini saya terjemahkan lagi, ya kan? Sudah mudah. Pada contoh yang ketiga, na'at-na'atnya majrur karena yang diikuti majrur juga. Baik. Nah, na'at ini mengikuti man'utnya pada beberapa hal. Ini yang perlu diingat. Ya. Fa na'tu yatba'u man'utahu fi i'rabihi wa tankirihi wa ta'rifihi wa tankirihi wa ta'nithihi wa adadihi. Berarti ada berapa poin yang harus diikuti oleh man'ut. Kalau kita ingin membuat na'at man'ut, maka harus ingat, ya, na'at itu mengikuti man'utnya pada 5-6 hal ini. Pada 6 hal, ya kan? Na'at harus mengikuti man'utnya pada i'rabnya yang pertama. I'rabnya harus diikuti. Jangan seorang mengatakan apa? Ja'a Zaidun al-Aqila. Betul atau salah? Salah, karena tidak mengikuti i'rabnya. Baik. Wa tankirihi wa ta'rifihi, juga apa? Dalam nakirah dan ma'rifatnya. Nakirahnya, kalau manutnya nakirah diikuti nakirah, manutnya ma'rifah diikuti ma'rifah. Salah kalau seorang mengatakan apa? Ja'a Zaidun aqilun. Ja'a Zaidun aqilun. Sama-sama tanwin. Tapi salah, kenapa? Karena Zaidun ditanwin dia adalah isim ma'rifah, sebab dia alam, nama orang. Makanya manutnya harus maka na'atnya harus apa? Ma'rifah. Sehingga ditambahi dengan al. Zaidun al-aqilu. Baik. Tapi kalau kita melihat ra'aitu syajaratan. Ra'aitu syajaratan yang besar, berarti apa? Al-kabirota, gitu? Atau bagaimana? Sidik. Ra'aitu syajaratan. Hah? Sifatnya bagaimana? Al-kabirota atau kabirotan? Kabirotan, kenapa? Karena nakirah. Ya, syajaratan nakirah, kabirotan ya harus nakirah. Juga apa? Dari sisi tadkirihi wa ta'nithihi. Dari sisi apa? Mudzakkar dan mu'annatsnya. Nah, kalau mudzakkar disifati mudzakkar, mu'annats disifati mu'annats. Baik. Seperti tadi, ra'aitu syajaratan, ya tidak boleh apa kabiran, tapi apa aziz. Kabirotan. Nah. Wa adadihi juga dari sisi jumlahnya. Dari jumlahnya harus sama, apakah mufrad, mutanah atau jamak. Harus sama. Misalnya apa? Alhamdulillah. Naam. Tayyib. Aku membeli 2 ayam yang naam kecil. Bagaimana? Aku membeli 2 ayam yang kecil. Kedua. Ayam ini aja, ayam potong, Kajaja. Ayam. Istara itu kajajataini. Kecil. Saghirataini. Naam, saghirataini. Kan dajjajatun. Kemudian ketika ingin apa kita jadikan mu'annas, jadikan apa mutsanna, berarti apa? Dajjajataini. Naam, saghirataini. Jadi ini 6 hal yang harus diikuti oleh na'at. Wa min amthilati na'ati fil Qur'anil Karim qauluhu ta'ala hadza siratun mustaqim. Sayangnya apa siratun disifati mustaqimun. Na'at dan sirat akhanitillah disifati mu'anad dan mudzakkar. Na'am, tayyib. Wa qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim, ketika kondisi apa? Kondisi ma'rifat. Ma'rifat ya ma'rifat. Wa qawluhu ta'ala hadani rabbi ila siratin mustaqimin, dalam kondisi apa? Di sini kondisi i'rabnya majrur. Nah, ini bagus. Contoh dari Al-Qur'an bagus, semuanya siratal mustaqim, kondisi rafa, kondisi nasab dan kondisi apa jar. Tadi untuk apa tarik apa itu nama? Tarikun, tarik yang disifati dengan mudzakkar dan mu'annas secara maknawi. Kalau sirat di sini datang dalam Al-Qur'an disifati dengan mudzakkar. Wa min amthilati na'ti fi sunnah, di antara contoh-contoh penggunaan na'at dalam sunnah, qauluhu alaihi salatu wasalam al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Al kalimatu thayyibatu shadaqatun. Nah, i'rab dari contoh-contoh ini antum bisa baca apabila pada halaman 118, dibaca dulu besok insyaallah. Nah, ditanya. Nah, ditanya berdiri tanpa membaca kitab bagaimana cara mengi'rabnya. Juga tamarin dikerjakan ya, karena pembahasan na'at gampang insyaallah ta'ala. Yang penting tugas apa? Dikerjakan ya, berusaha sendiri. Kalau tidak bisa baru na'at tanya temannya, sehingga tahu sisi mana yang aku belum bisa. Tayyib. Barakallahu fikum. Nakta. Assalamualaikum.